Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku membencinya. Itulah yang selalu kubisikkan di dalam hatiku hampir sepanjang kebersamaan kami. Meskipun menikahinya, aku tak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Menikah karena paksaan orang tua membuatku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah dengan terpaksa, tetapi aku tak pernah menunjukkan sikap benciku pada suamiku. Meskipun membencinya, setiap hari aku melayaninya sebagai tugas seorang istri. Aku terpaksa melakukan semuanya karena aku tak punya pegangan yang lain. Beberapa kali muncul keinginan meninggalkannya, tapi aku tak punya kemampuan finansial dan dukungan dari siapapun. Kedua orang tuaku sangat menyayangi suamiku, karena menurut mereka, suamiku adalah sosok suami yang sempurna untuk putri satu-satunya mereka. Ketika menikah, aku menjadi istri yang teramat manja. Kulakukan segala hal sesuka hatiku. Suamiku juga memanjakanku sedemikian rupa, aku tak pernah benar-benar menjalani tugasku sebagai seorang istri. Aku selalu bergantung pada suamiku, karena aku menganggap hal itu sudah seharusnya setelah apa yang ia lakukan padaku. Aku telah menyerahkan hidupku padanya, sehingga tugasnya lah membuatku bahagia dengan menuruti semua keinginanku. Di rumah kami, akulah ratunya. Tak ada seorang pun yang berani melawan diriku. Jika ada sedikit saja masalah, aku selalu menyalahkan suamiku. Aku tak suka handuknya yang basah diletakkan di tempat tidur. Aku sebal melihat ia meletakkan sendok sisa mengaduk susu di atas meja dan meninggalkan bekas lengket di atas meja. Aku benci ketika ia memakai komputerku meskipun hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Aku marah kalau ia memakai pasta gigi tanpa memencetnya dengan rapi. Aku marah kalau ia menghubungiku hingga berkali-kali ketika aku sedang bersenang-senang dengan teman-temanku. Tadinya, aku memilih untuk tidak mempunyai anak. Meskipun tidak bekerja, tapi aku tidak mau mengurus anak. Awalnya suamiku mendukung dan aku pun ber-KB dengan pil. Tapi rupanya, ia menyembunyikan keinginan begitu dalam sampai suatu hari, aku lupa minum pil KB. Dan meskipun ia tahu, ia membiarkannya. Aku pun hamil dan baru menyadarinya setelah lebih dari 4 bulan. Dan dokter pun menolak untuk menggugurkannya. Itulah kemarahanku terbesar kepada suamiku. Kemarahan semakin bertambah ketika aku mengandung sepasang anak kembar dan harus mengalami kelahiran yang amat sangat sulit. Aku memaksa suamiku melakukan tindakan vasektomi agar aku tidak hamil lagi. Dengan sangat patuh, suamiku melakukan semua keinginanku karena aku mengancam akan meninggalkannya bersama kedua anak kami. Waktu berlalu hingga anak-anak tak terasa berulang tahun yang ke-8. Seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun paling akhir. Suami dan anak-anak sudah menungguku di meja makan. Seperti biasa, dialah yang menyediakan sarapan pagi dan mengantar anak-anak ke sekolah. Hari itu, ia mengingatkan kalau hari itu ada peringatan ulang tahun ibuku. Aku hanya menjawab dengan anggukan tanpa mempedulikan kata-katanya yang mengingatkan peristiwa tahun yang lalu. Saat itu aku memilih ke mall dan tidak hadir di acara ibuku sendiri. Sebelum ke kantor, biasanya suamiku mencium pipiku saja dan diikuti oleh anak-anak. Tetapi hari itu, ia juga memelukku sehingga anak-anak menggoda ayahnya dengan ribut. Aku berusaha mengelak dan melepaskan pelukannya, meskipun akhirnya ikut tersenyum bersama anak-anak. Ia kembali mencium hingga beberapa kali di depan pintu, seakan-akan berat sekali untuk pergi. Ketika mereka pergi, aku pun memutuskan untuk ke salon. Menghabiskan waktu ke salon adalah hobiku. Aku tiba di salon langgananku beberapa jam kemudian. Di salon aku bertemu salah satu temanku, sekaligus orang yang paling tidak aku sukai. Kami mengobrol dengan asik, termasuk saling memamerkan kegiatan kami. Tiba waktunya, aku harus membayar tagihan salon. Namun betapa terkejutnya aku, ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah. Meskipun merogoh tasku hingga bagian terdalam, aku tak menemukannya di dalam tas. Sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi hingga dompetku tak bisa kutemukan, aku menelpon suamiku dan bertanya, "Maaf sayang, kemarin Farhan meminta uang jajan dan aku tak punya uang kecil. Maka ku ambil dari dompetmu. Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu. Kalau tidak salah aku letakkan di atas meja kerjaku." Kata suamiku menjelaskan dengan lembut. Tetapi dengan marah aku mengomelinya dengan kasar. Ku tutup telpon tanpa menunggunya selesai bicara. Tak lama kemudian handphoneku kembali berbunyi dan meski masih kesal, aku pun mengangkatnya dengan setengah membentak. "Apalagi," kataku. "Sayang, aku akan pulang sekarang. Aku akan ambil dompet dan mengantarnya padamu. Sayang sekarang ada di mana?" tanya suamiku cepat, khawatir aku menutup teleponnya kembali. Aku menyebut nama salonku dan tanpa menunggu jawabannya lagi, aku kembali menutup telepon. Aku berbicara dengan kasir dan mengatakan bahwa suamiku akan datang membayarkan tagihanku. Si empunya salon yang sebenarnya adalah sahabatku sudah membolehkanku pergi dan mengatakan aku bisa membayarnya nanti kalau aku kembali lagi. Tapi rasa malu karena musuhku juga ikut mendengarku ketinggalan dompet membuatku gengsi untuk berhutang dulu. Hujan turun ketika aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera sampai. Menit berlalu berganti dengan jam. Aku semakin tidak sabar sehingga mulai menghubungi handphone suamiku. Tak ada jawaban meskipun sudah berkali-kali kutelpon. Padahal biasanya hanya dua kali berdering, telpon suamiku sudah pasti diangkatnya. Aku mulai merasa tidak enak dan marah. Telponku diangkat setelah beberapa kali mencoba. Ketika suara bentakanku belum lagi keluar, terdengar suara asing menjawab telpon suamiku. Aku terdiam beberapa saat sebelum suara laki-laki asing itu memperkenalkan diri. "Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu istri dari Bapak Armandi?" Ku jawab pertanyaan itu segera. Lelaki asing itu ternyata adalah seorang polisi. Ia memberitahu bahwa suamiku mengalami kecelakaan dan saat ini ia sedang dibawa ke rumah sakit kepolisian. Saat itu aku hanya terdiam dan hanya menjawab, "Terima kasih, Bapak." Ketika telepon ditutup, aku berjongkok dengan bingung. Tanganku menggenggam erat handphone yang kupegang dan beberapa pegawai salon mendekatiku dengan sigap bertanya, "Ada apa?" hingga wajahku menjadi pucat seputih kertas. Entah bagaimana akhirnya aku sampai di rumah sakit. Entah bagaimana juga tahu-tahu seluruh keluarga hadir di sana menyusulku. Aku yang hanya diam seribu bahasa menunggu suamiku di depan ruang gawat darurat. Aku tak tahu harus melakukan apa karena selama ini suamikulah yang melakukan segalanya untukku. Ketika akhirnya setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika kumandang azan maghrib terdengar, seorang dokter keluar dan menyampaikan berita tersebut. Suamiku telah tiada. Ia pergi bukan karena kecelakaan itu sendiri. Serangan struklah yang menyebabkan kematiannya. Selesai mendengar kenyataan itu, aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tuanya yang sedang sok. Sama sekali tidak ada air mata setetes pun keluar dari kedua mataku. Aku sibuk menenangkan ayah, ibu, dan mertuaku. Anak-anak yang terpukul memelukku dengan erat, tetapi kesedihan mereka sama sekali tak mampu membuatku menangis. Ketika jenazah dibawa ke rumah dan aku duduk di hadapannya, aku termangu memandang wajah itu. Ku sadari baru kali inilah aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur dengan pulas. Ku dekati wajahnya dan ku pandangi dengan seksama. Saat itulah dadaku menjadi sesak. Teringat apa yang telah ia berikan padaku selama 10 tahun kebersamaan kami. Ku sentuh perlahan wajahnya yang telah dingin. Dan ku sadari inilah kali pertama kali aku menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi dengan senyuman hangat. Air mataku merebak di mataku. mengaburkan pandanganku. Aku terkesiap berusaha mengusap agar air mata tak menghalangi tatapan terakhirku padanya. Aku ingin mengingat semua bagian wajahnya agar kenangan manis tentang suamiku tak berakhir begitu saja. Tapi bukannya berhenti, air mata semakin deras membanjiri kedua pipiku. Peringatan dari imam masjid yang mengatur prosesi pemakaman tidak mampu membuatku berhenti menangis. Aku berusaha menahannya, tapi dadaku semakin sesak mengingat apa yang telah kuperbuat padanya terakhir kali kami berbicara. Aku teringat betapa aku tak pernah memperhatikan kesehatannya. Aku hampir tak pernah mengatur makannya, padahal ia selalu mengatur apa yang kumakan. Ia memperhatikan vitamin dan obat yang kukonsumsi, terutama ketika aku mengandung dan setelah melahirkan. Ia tak pernah absen mengingatkanku makan teratur, bahkan terkadang menyuapiku kalau aku sedang malas makan. Aku tak pernah tahu apa yang ia makan karena aku tak pernah bertanya. Bahkan aku tak tahu apa yang ia sukai dan yang tidak disukai. Hampir seluruh keluarga tahu bahwa suamiku adalah penggemar mie instan dan kopi kental. Dadaku sesak mendengarnya karena aku tahu ia mungkin terpaksa makan mie instan karena aku hampir tak pernah memasak untuknya. Aku hanya memasak untuk anak-anak dan diriku sendiri. Aku tak peduli dia sudah makan atau belum ketika pulang kerja. Ia bisa makan masakanku hanya kalau bersisa. Ia pun pulang larut malam setiap hari karena dari kantor cukup jauh dari rumah. Aku tak pernah mau menanggapi permintaannya untuk pindah lebih dekat ke kantornya karena tak mau jauh-jauh dari tempat tinggal teman-temanku. Saat pemakaman, aku tak mampu menahan diri lagi. Aku pingsan ketika melihat tubuhnya hilang bersamaan dengan onggokan tanah yang menimbunnya. Aku tak tahu apapun sampai terbangun di tempat tidur besarku. Aku terbangun dengan rasa kesal memenuhi rongga dadaku. Keluarga besarku membujukku dengan sia-sia karena mereka tak pernah tahu mengapa aku begitu terluka kehilangan dirinya. Hari-hari yang kujalani setelah kepergiannya bukanlah kebebasan seperti yang selama ini kuinginkan, tetapi aku malah terjebak di dalam keinginan untuk selalu bersamanya. Di hari-hari awal kepergiannya, aku duduk termangu memandang piring kosong. Ayah, ibu, dan ibu mertuaku membujukku untuk makan. Tetapi yang kuingat hanyalah saat suamiku membujukku makan kalau aku sedang mengambek dulu. Ketika aku lupa membawa handuk saat mandi, aku berteriak memanggilnya seperti biasa, dan ketika saat itu malah ibuku yang datang. Aku berjongkok menangis di dalam kamar mandi berharap suamiku yang datang. Kebiasaanku yang menelponnya setiap kali aku tidak bisa melakukan sesuatu di rumah membuat teman kerjanya kebingungan menjawab teleponku. Setiap malam aku menunggunya di kamar tidur dan berharap esok pagi aku terbangun dengan sosoknya di sebelahku. Dulu aku begitu kesal kalau tidur mendengar suara dengkurannya. Tapi sekarang aku bahkan sering terbangun karena rindu mendengarnya kembali. Dulu aku kesal karena ia sering berantakan di kamar tidur kami. Tetapi kini aku merasa kamar tidur kami terasa kosong dan hampa. Dulu aku begitu kesal jika ia melakukan pekerjaan dan meninggalkannya di laptopku tanpa mematikannya. Sekarang aku memandangi komputer, mengusap tutsnya, berharap bekas jari-jarinya masih tertinggal di sana. Dulu aku paling tidak suka ia membuat kopi tanpa alas piring di meja. Sekarang bekasnya yang tersisa di sarapan pagi terakhirnya pun tidak mau kuhapus. Remote televisi yang biasa disembunyikannya sekarang begitu mudahnya kutemukan. Semua kebodohan itu kulakukan karena aku baru menyadari bahwa dia, bahwa suamiku mencintaiku dan aku sudah terkena panah cintanya. Aku juga marah pada diriku sendiri. Aku marah karena semua kelihatan normal meskipun ia sudah tidak ada. Aku marah karena baju-bajunya masih di sana meninggalkan baunya yang membuatku rindu. Aku marah karena tak bisa menghentikan semua penyesalanku. Aku marah karena tak ada lagi yang membujukku agar tetap tenang. Tak ada lagi yang mengingatkanku sholat, meskipun kini kulakukan sholat sendiri dengan ikhlas. Aku sholat karena aku ingin meminta maaf pada Allah karena telah menyia-nyiakan suami yang dianugerahkan padaku. Meminta ampun karena telah menjadi istri yang tidak baik pada suami yang begitu sempurna. Sholatlah yang mampu menghapus duka aku sedikit demi sedikit. Cinta Allah padaku ditunjukkannya dengan begitu banyak perhatian dari keluarga untukku dan anak-anak. Teman-temanku yang selama ini kubela-belakan hampir tak pernah menunjukkan batang hidung mereka setelah kepergian suamiku. 40 hari setelah kematiannya, keluarga mengingatkanku untuk bangkit dari keterpurukan. Ada dua anak yang menungguku dan harus kuhidupi. Kembali rasa bingung itu merasukiku. Selama ini aku tahu beres dan tak pernah bekerja. Semua dilakukan oleh suamiku. Berapa besar pendapatannya selama ini aku tak pernah peduli. Yang kupedulikan hanya jumlah rupiah yang ia transfer di rekeningku untuk kupakai untuk keperluan pribadi. Dan setiap bulan uang itu hampir tak pernah bersisa. Dari kantor tempatnya bekerja, aku memperoleh gaji terakhir beserta kompensasi bonusnya. Ketika melihatnya, aku terdiam tak menyangka. Ternyata seluruh gajinya ditransfer ke rekeningku selama ini. Padahal aku tak pernah sedikit pun menggunakan untuk keperluan rumah tangga. Entah dari mana ia memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena aku tak pernah bertanya sekalipun soal itu. Yang aku tahu sekarang, aku harus bekerja atau anak-anakku takkan bisa hidup karena jumlah gaji terakhir dan kompensasi bonusnya takkan cukup untuk menghidupi kami bertiga. Tapi bekerja di mana? Aku hampir tak pernah punya pengalaman sama sekali. Semuanya selalu diatur oleh suami. Kebingunganku terjawab beberapa waktu kemudian. Ayahku datang bersama dengan seorang notaris. Ia membawa banyak sekali dokumen. Lalu notaris memberikan sebuah surat. Surat pernyataan suamiku bahwa ia mewariskan seluruh kekayaannya padaku dan anak-anakku. Ia menyertai ibunya dalam surat tersebut. Tapi yang membuatku tak mampu berkata apapun adalah isi suratnya untukku. Istriku Liliana tersayang, maaf karena harus meninggalkanmu terlebih dahulu. Maaf karena harus membuatmu bertanggung jawab mengurus segalanya sendiri. Maaf karena aku tak bisa memberimu cinta dan kasih sayang lagi. Allah memberiku waktu yang terlalu singkat karena mencintaimu dan anak-anak adalah hal terbaik yang pernah kulakukan untukmu. Seandainya aku bisa, aku ingin mendampingi sayang selama-lamanya. Tetapi aku tak mau kalian kehilangan kasih sayangku begitu saja. Selama ini aku telah menabung sedikit demi sedikit untuk kehidupan kalian nanti. Aku tak ingin sayangku susah setelah aku pergi. Tak banyak yang bisa kulakukan, tak banyak yang bisa kuberikan. Tetapi aku berharap sayangku bisa memanfaatkannya untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Lakukan yang terbaik untuk mereka ya sayangku. Jangan menangis sayangku yang manja. Lakukan banyak hal untuk membuat hidupmu yang terbuang percuma selama ini. Aku memberi kebebasan padamu untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang sempat kau lakukan selama ini. Mimpi-mimpi yang sempat kau impi-impikan selama ini. Maafkan kalau aku menyusahkanmu dan semoga Allah memberimu jodoh yang lebih baik dariku. Teruntuk marah putri tercintaku, maafkan karena ayah tak bisa mendampingimu. Jadilah istri yang baik seperti ibumu. Dan Farhan, kesatria pelindungku, jagalah ibu dan adikmu. Jangan jadi anak yang bandel lagi. Dan selalu ingat dimanapun kalian berada, ayah akan selalu ada di sana melihatmu. Aku terisak membaca surat tersebut. Ada gambar kartun dengan kacamata yang diberi lidah menjulur khas suamiku kalau ia mengirimkan not kepadaku. Notaris memberitahu bahwa selama ini suamiku memiliki beberapa asuransi dan tabungan deposito dari hasil warisan ayah kandungnya. Suamiku membuat beberapa usaha dari deposito tabungan tersebut, dan usaha tersebut cukup berhasil meskipun dimanajeri oleh orang-orang kepercayaannya. Aku hanya bisa menangis terharu mengetahui betapa besar cintanya pada kami, sehingga ketika ajal menjemputnya, ia tetap membanjiri kami dengan cinta. Aku tak pernah berpikir untuk menikah lagi. Banyaknya lelaki yang hadir tak mampu menghapus sosoknya yang masih begitu hidup di dalam hatiku. Hari demi hari, hanya kuabdikan untuk anak-anakku. Ketika orang tuaku dan mertuaku pergi satu persatu meninggalkanku untuk selama-lamanya, tak satu pun meninggalkan kesedihan sedalam kesedihanku saat suamiku pergi. Kini, kedua putra-putriku berusia 23 tahun. Dua hari lagi putriku menikah dengan seorang pemuda dari tanah seberang. Putri kami bertanya, "Ibu, aku harus bagaimana nanti setelah menjadi istri? Soalnya Farah ini kan gak bisa memasak, gak bisa mencuci. Gimana ya, Ibu?" Aku merangkulnya sambil berkata, "Cinta sayang, cintailah suamimu, cintailah pilihan hatimu, cintailah apa yang ia miliki, dan kau akan mendapatkan segala-galanya. Karena cinta, kau akan belajar menyenangkan hatinya, akan belajar menerima segala kekurangannya, akan belajar bahwa sebesar apapun persoalan, kalian akan menyelesaikannya atas nama cinta." Putriku kemudian menatapku, "Seperti cinta ibu pada ayah, cinta itukah yang membuat ibu tetap setia pada ayah sampai sekarang?" Aku menggelengkan kepala, "Bukan sayangku, cintailah suamimu seperti ayah mencintai kalian berdua. Ibu setia pada ayah karena cinta ayah yang begitu besar pada ibu dan kalian berdua. Aku mungkin tak beruntung karena tak sempat menunjukkan cintaku pada suamiku. Aku menghabiskan 10 tahun untuk membenci suamiku, tetapi aku menghabiskan hampir sepanjang sisa hidupku untuk mencintainya. Aku bebas darinya karena kematian, tapi aku tak pernah bisa bebas dari cintanya yang begitu tulus." Subhanallah, sahabat Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.